Langsung aja bareng-bareng nyumu palapa. Sita bro tenang bro. Tenang. Iya. Oke, bareng-bareng nyumu palapa. Monggo teman yang kedua. Cekilok. Barang request dari yang punya gawe. Semoga kamu-kamu suka ya. Asik. satu buah teman lagu sudah. Monggo kembali Mas Bro.